Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.